نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد lanjut sini ya yang belum baca kan Ihsan belum baca dari Niko apa siapa lagi Sudi Rapi ah Niko baca Niko من مشرق العربي ومشرق الهندي والتركي واليوناني وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة ولكن ليس يتبعون الرسل ولا يؤمنوا بما جاءوا به ولا يصدقهم فيما أخبروا به ولا يطيعهم فيما أمروا هؤلاء ولا أولياء ولا أولياء فرقة من جنس السحر وهو من جنس الكهان والسحرة والسحراتي الذين تتنزل عليهم الشياطين قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين lihat di situ wafi asnafil musyrikin ya berarti kan wafi asnaf al musyrikin min musyrikil arab wa musyrikil hind wa turk wal yunan wa ghairihim man lahu ijtihadun fil ilmi wa zuhud wal ibadah. Ya, berarti kan pada asnaf jenis-jenis kaum musyrikin ya, yaitu musyrikin golongan musyrikin Arab, musyrikin India, Turki, Yunani, man lahu ijtihadun yang mereka memiliki kesungguhan dalam ilmu, dalam zuhud, dalam ibadah, lakin laisa yattabi bi muttabi'in, kalau antum apa? Yattabi. Namun mereka tersebut tidak mengikuti para rasul. Wala yu'minu bima ja'u bih, tidak mengimani apa yang dibawa oleh para rasul, syariat yang dibawa oleh para rasul. Wala yusaddiqu bima akhbaru bih, mereka tidak membenarkan apa yang dikabarkan oleh para rasul. Maka kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala berarti kan sini wala yuti'uhum fima amaru, mereka pun tidak mentaati perintah rasul. Fahaulai ilaysa bimu'minin, maka mereka bukan orang-orang beriman. Jangankan wali, beriman aja enggak. Wala awliya alillah, mereka pun bukan wali-wali Allah. Nah, ini perhatikan di sini ya, walaupun mereka menamakan diri mereka sebagai wali-wali Allah, bahkan mereka bukan mukmin sama sekali, apalagi jadi waliullah. Karena syarat jadi waliullah ialah beriman. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Nah, mereka itu berarti wali-wali setan, walaupun mereka zuhud, beribadah, ya, dan seterusnya. Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa haula'i taqtarinu bihim ya wa tanzilu 'alaihim fayukashifuna an-nas bi ba'dil umur ya, maka mereka itulah adalah golongan orang-orang yang ditemani oleh setan, yang setan menemani mereka, yang mereka tanzilu 'alaihim, ya, yang setan turun kepada mereka ya, atau menunggangi tindak tanduk mereka. Ya, fayukashifuna an-nas bi ba'dil umur. Ya. Kemudian mereka bisa menyingkap, ya, kasyaf, menyingkap apa yang ada pada manusia, orang lain, pada sebagian perkara. Dia jadi tahu orang ini karakternya begini, orang itu karakter begitu. Padahal info dari setan. Dan dia merasa, ya, itu adalah karomah. Walahum tasarrufatun khariqatun min jinsis sihir. Nah, dan mereka, ya, sanggup melakukan hal-hal yang khariqah, yang luar biasa, yang enggak pernah bisa dilakukan orang-orang umum. Terbang di udara, berjalan di air. Ya. Ah, ini merupakan bagian dari jenis sihir. Wa hum min jinsil kuhan. Maka mereka itu adalah golongan dukun, wasaharah, para tukang sihir. Tanazzalu alaihim syayatinu, yang setan turun untuk menunggangi mereka. Setan yang memberitahu kepada mereka, menolong mereka. Nauzubillah, dengan izin Allah. Dengan takdir Allah, takdir kauni. Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal unabbiukum 'ala man tanazzalu syayatin? Tanazzalu 'ala kulli affakin nasim. Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun." Katakanlah, ya, apakah mau aku beritahukan pada kalian kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affak. Setan itu turun kepada setiap pendusta, asim, yang lagi banyak berdosa. Yulquna as-sam'a. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka. Wa aktsaruhum kadhibun. Pendengaran mereka mendengar berita dusta, mendengar berita dari langit. Ya. Sedangkan kebanyakan mereka adalah para pendusta. Nah, kebanyakan mereka demikian. Ya, barakallahu fikum. Jadi poin yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa kejadian luar biasa yang ada pada para wali-wali setan ini, ya, yang di luar kebiasaan manusia ini, maka itu adalah hakikatnya bala buat mereka, bukan karomah. Bala buat mereka. Kejadian-kejadian yang kharikun lil adah, kejadian luar biasa yang di luar kebiasaan, itu bisa jadi karomah kalau orangnya itu adalah istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Ya, karomah yang paling utama kata Ibnu Taimiyah, luzumul istiqomah, senantiasa istiqomah dalam ibadah. Apalagi yang kharikun lil adah yang mereka dapati ini adalah itu kharikun syaitonian. Kejadian luar biasa yang berasal dari setan, bukan karomah. Kenapa demikian? Karena pelakunya berada di atas kekufuran, kesesatan, menyisihi Rasul. Nah, barakallahu fikum. Inilah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah di sini, maksudnya. Ya, wali-wali setan demikian, bisa jalan di udara, ya, jalan di air, dan seterusnya, bisa ngilang. Ya, tahu keadaan rumah kita bagaimana? Ya, info dari setan. Setan tahu, ya, kita naik mobil di sini, dia ngerti kamu ada masalah ini kan, ada masalah itu kan. Allah musta'an. Ya, yang seperti ini mereka anggap sebagai wali. Nah, lanjut baca sini. Syedi. Waha ulai. Kenapa syekhu rahimahu ta'ala? Haulai jami'uhum alladina yantasibuna ilal mukashafati wa khawarikil adati idha lam yakunu muttabi'ina lirrusuli falabudda an yakzibu watukadzibahum syayatinuhum wala budda an yakuna fi a'malihim ma huwa ithmun wa fujurun mithlu na'in minasyirki أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم مثل القرآن فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق خبره فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق itu ma'tub kepada fi'il syart ويصدق خبره ويعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه فيقيد له شيء الشيطان فيقيد له ya asyaitana fayaktarinu bihi tayyib dari mana tadi Suyuti bacanya haulai jami'uhum alladhina yantasibuna ilal mukasyafat maka mereka itu semua yang mereka menisbatkan diri mengaku-ngaku bisa kasyaf ya bisa mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain wa khawariqil adat dan mereka memiliki hal-hal luar biasa di luar kebiasaan manusia umumnya idza lam yakunu muttabi'ina lirusul apabila mereka tidak mengikuti rasul fala budda ayyakzibu maka pasti mereka berdusta ya taib wa tukzibahum syayatinuhum atau setan mereka yang membohongi mereka. Ya, setan mereka yang membohongi mereka. Intinya dua aja. Apakah yang mereka berdosa atau setan yang membohongi mereka. Kalau mereka tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada artinya. Ya, enggak ada artinya. Enggak ada artinya dari hal-hal yang ada pada mereka tadi. Kaidahnya ini. Ya. Bukannya kaidahnya itu laisa al-ibra biwujudil khariqil adah ma'as syakhs ya bukanlah jadi patokan kejadian luar biasa yang di luar kebiasaan yang ada pada seseorang ya itu menjadikan dia pasti soleh lah hatta yunzur haluhu sampai dilihat keadaan dia di atas sunnah di atas akidah yang sahihah atau bukan kalau dia istiqomah di atas ketaatan pada Allah beriman pada Allah ya maka dia orang beriman bertakwa bagi waliullah ya dan khariqah kejadian luar biasa yang di luar kebiasaan tadi itu menjadi karomah buat dia namun kalau dia menyelisih syariat menyelisih perintah rasul ya maka khariq tadi kejadian luar biasa yang di luar kebiasaan tadi itu khariqon syaitonian ya itu kejadian luar biasa yang berasal dari setan untuk mengelabui hamba-hamba Allah. Nah, paham sini ya? Terus berikutnya ya, wala budda ayakuna fi amalihim ma huwa ismun wa fujurun. Ya. Dan tentunya pasti ada dosa dan kekejian dalam perbuatan mereka tersebut. Pasti. Ini kayak enggak bisa dipisahkan. Semisal nau minasyirik pasti ada kesyirikan. Ya. Karena ini konsekuensi logis tatkala mereka dibantu oleh setan untuk menggapai hal-hal yang di luar normal kenormalan manusia. Bisa terbang. Ya, bisa jalan di air. Ya, dan seterusnya pasti ada konsekuensi dari setan. Setan minta apa? Kesyirikan, minta tumbal, kezaliman. Ya, fawahis, tindakan keji, gulu, berlebihan, bid'ah dalam ibadah. Ya. Ini pasti demikian, ya. Tanazzalu ala kulli afakin asim. Nah. Itu pasti demikian. Enggak mungkin enggak. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Walihada tanazzalat alaihim syayatinu waqtaranat bihim fasaru min awliya'i syaitan la min awliya'i rahman. Ya. Maka oleh sebab itu syaitan akan terus turun kepada mereka, menyertai mereka, sehingga jadilah mereka wali-wali syaitan, bukan wali Allah, wali Allah ar-Rahman. Ini sahih ini. Ya. Kemudian berikutnya lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu an dzikri yuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Pada siapa yang berpaling dari peringatanku, dari peringatan Allah, dari itu dalam Al-Qur'an, "Nuqayyid lahu syaitanan." Kami biarkan setan menyesatkannya, fa huwa lahu qarin. Setan menjadi teman dekat buat dia. Ya. Jadi teman dekat buat dia, Allah musta'an. Ya, perhatikan di sini, "Wa man ya'shu an dzikri." Perhatikan zikri Rahman. Ya. Zikri Rahman. Maka zikri Rahman huwa dzikru alladzi ba'atsa bihi rasulah. Ya, zikri Rahman yang dimaksud adalah, ya, yang dimaksud di sini adalah az-zikr, zikir, pengajaran, peringatan dari Allah, alladzi ba'atsa bihi rasulah, yang dibawa oleh rasulnya, yang Allah utus, ya, rasulnya dengan membawa zikir, yaitu Quran tersebut. Semisal Quran, barang siapa yang tidak mengimani Quran, tidak membenarkan khabar yang ada di Al-Quran, ya, tidak meyakini wajibnya perintah Al-Quran, faqad a'rada anhu, berarti orang tersebut telah berpaling dari Al-Quran. Fayuqayyidu lahu syaitana fayaqtarinu bih, maka Allah akan membiarkan, Allah akan membiarkan, ya, dia kepada setan. Ya, Allah akan membiarkan dia disesatkan oleh setan. Ya, dan akhirnya setan pun menyertai dia, menjadi teman buat dia. Nah, itu demikian. Siapa lagi yang belum baca? Ya. Oh iya. Anda udah baca, siapa yang Nugraha? Tadi siapa yang belum baca, diam aja. Oh, tadi pagi antum enggak datang. Kenapa? Allah Ta'ala. Ya. Ya, baca sini. Repi. Ya, kemudian kata Ibn Taymiyah, wa qala ta'ala wa hadha dhikrun mubarakun anzalnah, dan Al-Qur'an adalah peringatan, ya, yang memiliki keberkahan yang telah kami turunkan. Ya, perhatikan di sini. Ya. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya makna az-zikr di situ adalah Quran. Ya. Zikr di sini apa adalah Al-Quran. Yaitu Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa man a'rada, dan barang siapa yang berpaling. Ini sama kayak ayat yang tadi. Ayat yang tadi, wa man ya'su. Ya. Wa man ya'su, ayat yang tadi, an zikr rahman, siapa yang ya'su. Ya'su di situ kan? Ya. Apa mana ya'su? Ya'su di situ yu'rid anil wahyi. Yu'rid anil zikr anil Qur'an anil wahyi. Siapa yang berpaling dari Qur'an. Itu maknanya. Ini sama. Siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dunka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang donka, yang doyik, ya, yang sempit, ya, yang doyikah. Ada yang menyatakan para ulama, hada fil qabr, ini di kuburan, artinya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kuburannya dihimpit, ya. Ketika dia ditanya, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, dia mengatakan, ha ha la adri sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuh. Maka disempitkan kuburannya ketika dia tidak bisa menjawab. Dibukakan untuknya pintu-pintu neraka. Allahu musta'an. Taib, ini asal kata ad-donk. Ad-donkun. Donkun. Ad-donka. Ad-donka. Ya. Taib, barakallahu fikum. Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan dia buta. Dalam keadaan dia buta. Allahu musta'an. Jadi ya, kehilangan penglihatan dia, ya, ukubatanlah sebagai hukuman buat dia. Ya, masyaallah. Kemudian Allah berfirman, qala rabbi lima hasyautani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kata dia, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan aku buta padahal dahulu aku melihat, kata dia. Sebabnya apa? Sebabnya sebagaimana Allah berfirman, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ya. Demikianlah dahulu datang kepada engkau ayat-ayat kami, engkau pun mengabaikannya. Nah, bahkan begitu pula hari ini. Kamu pun dilupakan, diabaikan. Ya, maka fal jaza min jinsil amal. Kamu dilupakan. Bukan maknanya Allah punya sifat lupa yang tercela. Karena yang namanya nisyan itu ada dua macam dalam bahasa Arab. Ya, ada namanya tarkul amr an amdin. Ya. Ada juga namanya taku amr an goflatin, meninggalkan suatu perkara karena sengaja. Yang kedua, meninggalkan suatu perkara karena memang lalai. Ya. Nah, yang dinafikan dari sifat tercela dari Allah sifat nisyan adalah yang kedua tadi, meninggalkan suatu perkara karena lupa. Itu yang kita karena lalai, lupa. Ya, Rabbana la tu'akhidna. Hah? Innasina. Nah, itu karena goflah, jika kami lalai. Kalau Allah melupakan makhluk karena sengaja. Fanasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, Allah pun melupakan mereka. Wa kadzalikal yauma tunsa. Demikian pula pada hari ini kalian dilupakan. Ya, dilupakan. Maka ini terpuji. Ya, sifat Allah yang melupakan mereka terpuji, membalas. Sama seperti sifat makar terpuji, wa makaru wa makarullah. Ya, maka kalau disebutkan sifat-sifat seperti ini, makar, melupakan, itu tafsir, enggak boleh global, enggak boleh mutlak. Allah ditetapkan punya sifat melupakan atau dinafikan Allah tidak punya sifat melupakan. Ya, rinci. Kapan Allah punya sifat berbuat makar dan melupakan? Tatkala membalas makar atau makhluk yang melupakan Allah, makar makhluk, maka Allah balas itu. Nah, maka dari sisi ini, ya, perbuatan Allah melupakan mereka dan berbuat makar pada mereka itu terpuji. Paham sini enggak? Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di Al-Qawaidul Muslah. Ya. Tabarakallahu fik. Kemudian mana lagi tadi? Fadalla ala dalika ala anna zikrahu, maka hal ini menunjukkan bahwa ya, zikrahu yang dimaksud dengan zikr, zikirnya Allah itu adalah ayatuhu allati anzalaha, itu adalah ayat-ayat Allah yang Allah turunkan. Walihada lau zakara rajulullah, oleh karena itu tatkala seorang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala daiman laylan wa nahara, ya, selalu dia zikir tahenti-henti siang malam, ma'ghayati zuhud, ya, disertai dengan goyah zuhud, sikap zuhud yang pada puncaknya, dan ibadah, ya, wa'abadah, dan dia beribadah pada Allah, mujtahidan fi ibadatih, dengan bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, walau tara, ya, kemudian, walau walam yakun muttabi'an li zikrihi, namun tidak mengikuti Al-Quran, peringatan Allah, alladhi anzalahu, yang Allah turunkan, wa huwa al-Qur'anu, yaitu Al-Qur'an, maka berarti walaupun dia demikian, ya, pada puncak ibadah, puncak zuhud, kana min awli syaitan, maka dia adalah wali setan tatkala dia tidak mengikuti Rasul, mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul, ya. Walau tara fil hawa, walaupun dia bisa terbang di angkasa, aw masya alal ma, atau walaupun dia bisa berjalan di air, fa inna syaitan yahmiluhu fil hawa wa alal ma, jangan tertipu dia, karena setanlah yang membawa dia, menerbangkan dia, ya, di apa, di hawa, ya, wa alal ma, begitu juga setan yang membawa dia berjalan di atas air. Wa hadza mabsutun fi ghairi hadzal wada, ini akan dijelaskan secara lebih rinci di selain tempat ini, ya, di poin lain yang lain nanti insyaallah. Ya, jangan tertipu, ya. Ada orang bisa ngilang, kebal dibacok, kebal peluru, dan seterusnya. Itu enggak ada sama sekali urusannya dengan kewalian. Ya, kalaupun ada urusannya, ya bisa jadi itu adalah wali setan. Ya, bar kalau begitu. Dia bisa jalan di air, jalan di api, bisa makan beling, kebal dibacok. Ya. Ya, kan ada tuh Densus 99. Tuan Dum Densus 99. Bukan yang polisi, kalau polisi apa? Apa-apa. Ini 99. Berarti dari mana? Ah, dari Banser. Nah. Itu kalau atraksi apa? Bacok tubuh dia, diledakkan pakai petasan-petasan besar kuat, potong lidahnya. Allah musta'an. Praktek kayak gitu-gitu. Ya. Nah, itu wali setan. Hati-hati, ya, bahaya seperti itu. Ya, yang jadi ibrah, jadi patokan adalah, masalah. Yang jadi patokan adalah kalau dia, ya, beriman dan bertakwa, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu ada kaidah penting dari Syaikh Shalih Fauzan. Falaisal ibrah biwujudil kharik mal insan, innamal ibrah bisulukihi. Ya. Fa in kana muttabian li Rasulillah kana min auliyaillah, wa in kana asiyan li Rasulillah muti'an lil khawarij lil khurafiyyin wa syayatin wa mukhalifan li sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa min auliyai syaitan, wa in kana yatiru fil hawa wa yamshi alal ma aw ma asbaha dhalika min al khawarij asyaitaniyah allati yakhdimuhuna bima auli biha auliya'ahum. Ya, ini kaidahnya itu. Yang jadi patokan adalah dia menelusuri jalan kehidupan ini di atas jalannya Rasulullah SAW. Ya. Kalau dia mengikuti Rasulullah, maka dia adalah waliullah. Kalau dia tidak mengikuti Rasulullah, malah mentaati orang-orang khurafat, setan yang menyelisihi Rasulullah Rasulullah SAW, maka berarti dia wali setan. Walaupun dia bisa berjalan di udara, di air, dan seterusnya. Dan seterusnya. Gimana dengan pahlawan nasional kita yang konon katanya bisa ngilang? Ya, itu kan nggak ada sanadnya. Ya, rawahu sutradara, hanya diriwayatkan sutradara. Misal pahlawan kita Pitung, ya, dia punya al-khawarik lil adah, punya kebiasaan apa? punya momen-momen luar biasa yang di luar kebiasaan orang pada umumnya. Bisa ngilang, ya, berubah jadi ayam ketika dikejar company. Ya, pas ditangkap company di penjara, dia bisa jalan di dinding, ya, bisa nyopotin rantai besi. Nah, apalagi kebal peluru, kebal bacok. Nah, ketika dibacok Demang Mester. Enggak tahu antum film Pitung ya? Ah, bahaya. Panji tahu, Panji? Pernah dengar. Ah. Bahaya generasi milenial nontonnya apa sih? K-pop. Nah. Hah? Bahaya. Ya. Nah, yang kayak begini enggak boleh kita nisbatkan kepada mereka berdasarkan pengakuan atau klaim sutradara, enggak boleh. Karena kalau kita yakini, oh iya ya, di antara pahlawan nasional ada yang bisa hilang, ada yang bisa. Enggak berarti dia gimana itu? Hah? Ada enggak di zaman Rasul sahabat yang kayak gitu-gitu? Nanti disebutkan di buku ini. Bagaimana karomah yang ada pada sahabat tabi'in. Ya, namun enggak kayak gitu. Apalagi kalau ya menyelisihi sunnah Rasul. Maka itu adalah wali setan. Nah, apa yang ada di pahlawan-pahlawan yang enggak ada sanadnya kita ingkar. Ya, kita ingkar. Baik, berikutnya. Faslun, pasal yang baru. Ya. Faddal, dibaca sini. Rapi lagi, rapi. Tadi masih rapi. Ya. Faslun. Wa minan nasi may yakunu fihi syu'batu imanin wa fihi syu'batun min nifaqin kama ja'a fi sahihaini an Abdullah bin Umar Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu terus mana Abdullah bin Amrin ya terus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un Man kunna karena itu kan fi'il, mana mungkin masuk min. Terus fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khoslatun min hunna kana fihi khoslatun min nifati hatta yada'a ila hadatha kadaba wa ila uqtumina khana wa ila ahada ghadara wa ila khasama fajara wa fi sahihaini. Nah, ini dulu. Ayo tanggung ya, lanjut. Wa fi sahihain. Wa fi sahihaini aydan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-imanu bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una syu'batan أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها. Nah, faslun, pasal yang baru. Ya, qala Syekhul Islam, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini pasal ini berarti ya, penjelasan tentang ya, apa namanya waliullah dan wali setan, penjelasan tanda-tandanya. Nah, ini berarti sudah dipahami di pasal yang awal. Nah, sekarang kita masuk ke perkara berikutnya. Ya, barakallahu fikum. Wa minan nas, dan diantara manusia, man yakunu fihi imanun wa fihi syu'batun min nifaq, diantara manusia ada yang terdapat ya, man yakunu fihi iman, diantara manusia ada yang terdapat keimanan pada diri dia, wa fihi syu'batun min nifaq, namun juga terdapat cabang kemunafikan. Ya, cabang kemunafikan. Berarti kalau ada sifat munafik, berarti dia bukan waliullah. Tapi dia punya iman, dia waliullah. Ini ingat gak waktu penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan dalam masalah kewalian, manusia itu gak lepas dari tiga hal. Ya, yang pertama, wali Allah sempurna, wali Allah yang khalis, yang tulen. Ini para nabi, rasul dan atba' mereka yang tidak terjatuh ke dalam kemunafikan, kebid'ahan, kemaksiatan, kabair. Ya. Mungkin dosa besar iya, tapi enggak ada kabair. Mereka waliullah yang sempurna. Yang kedua, wali setan yang tulen. Mereka orang kafir, orang munafik, musyrikin. Yang ketiga, menggabungkan pada diri dia ada sifat waliullah, ada sifat wali setan. Siapa itu? Orang beriman, bukan orang musyrik. Namun dia memiliki dosa besar dan dia memiliki berbagai sifat-sifat munafik. Ya, nifak amali maksudnya, bukan nifak i'tiqadi. Kalau nifak i'tiqadi kafirlah dia. Ya. Taibar kalau fikum. Nah, kata Syekhul Islam, di antara manusia ada yang menggabungkan ini. Dia punya keimanan, ada yang punya cabang kemunafikan sebagaimana dalam hadis sahihain dari Abdullah bin Amr bin As. Ya. Nah, Abdullah bin Amr bin As, bapaknya Al-As, bapaknya Amr bin Al-As. Masih ingat ya? Tokoh musyrikin. Ya, yang begitu keras permusuhannya terhadap Islam, bahkan ketika hijrah pertama ke negeri Habasyah, Al-Amr bin Al-As ngejar. Dia ngejar. Nah, anaknya itu Abdullah bin Amr bin As, Abdullah itu telah masuk Islam sebelum bapaknya. Jadi anaknya duluan masuk Islam. Ya. Amr bin As kafir, punya anak namanya Abdullah. Karena orang musyrikin ya beriman pada Allah. Nah, dia masuk Islam sebelum bapaknya. Taibarakallahu fik. Ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat hal, empat sifat yang apabila empat hal tersebut ada pada diri seseorang, maka dia adalah munafik tulen. Ya, munafik murni. Wa man kanat fihi khoslatun minhuma kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Dan barang siapa yang di dalam dirinya terdapat satu tanda kemunafikan, satu aja, maka berarti di dalam diri terdapat satu kemunafikan hingga dia meninggalkannya. In idza haddatsa kadzaba, apabila dia ya berbicara dia berdusta. Wa in wa'ada khalafa, ya kalau akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar. Ya. Wa idza tu'mina khana, apabila dia diberikan kepercayaan amanah dia ya khianat. Wa idza wa'ada ghadara, ya, dan apabila dia membuat perjanjian dia melanggarnya. Tabarakallahu fikum. Jadi ini nifak amali ya. Kalaupun ada pada seorang, tidak menyebabkan dia murtad kafir. Sebagaimana nifak i'tiqadi. Ya. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Ya. Makanya wajib bagi setiap muslim jujur. Begitu banyak datang nas, keterangan dari Al-Quran dan hadis yang mewajibkan kita untuk jujur. Nah. Kemudian. Fabayyana fafi sahihain aidan. Di dalam sahih Bukhari Muslim juga dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda, al-iman bid'un wa sittuna wa bid'au bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 60-an atau 70-an cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul ada'ani tarik. Yang paling tingginya ialah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendahnya ialah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah bagian dari iman. Fabayyana Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ana man kana fihi khoslatun min hadhil khisal fa fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, siapa yang di dalam diri terdapat salah satu sifat tersebut berarti dalam jiwanya terdapat salah satu dari sifat kemunafikan hingga dia meninggalkannya. Ya. Hingga dia meninggalkannya. Barakallahu fikum. Itu maksudnya yang hadis tadi Yang hadis yang pertama, hadis Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya, kalau hadis yang kedua, ini menerangkan tentang iman. Iman itu terdiri dari tiga unsur. Ucapan, qaulul la ilaha illallah. Ya, amalan, yaitu imatatul ada anjit tarik. Dan kolbu hati, yaitu al-haya syobatun minal iman. Malu adalah bagian dari iman. Dan malu dan iman berarti di sini bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Nah, maka amalan adalah bagian dari iman. Terus dibacakan di sini. Nugraha. وهو من خيار المؤمنين إنك امرؤ فيك جاهلية فقال يا رسول الله أعلى كبر سني أعلى كبر سني قال نعم وقد ثبت عنه أنه قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم وفي صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب Ida hadasa, bukan ida hadasa. Kalau hadasa itu kejadian. Ida hadasa kadaba. Wa ida wa'ada akhlafa. Wa ida tamana. Wa ida tu'mina, diberi kepercayaan. Wa ida tu'mina khona. Nah, kalau i'tamana, memberi kepercayaan. Paham ke sini? Nah, terus. Wa fi lafdin في صحيح مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وذكر البخاري عن أبي مليكة أنه قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم kullahum adraktu salasin, kan maf'ul dari adraktu, maka dia taukid dari salasin, la salasinnya bukan ashabnya. Kullahum terus kullahum yakhafu nifaqo ala nafsihi. Baik, dari mana Nugraha baca tadi? Waqad sabata, dan telah valid dalam dua kitab Sahih Bukhari dan Muslim, annahu qala li Abi Dzar, bahwa beliau pernah bersabda kepada Abu Dzar. Abu Dzar nama asli siapa sih? Jundub. Nama asli adalah Jundub. Abu Dzar Al-Ghifari. Minas sabiqin al-awwalin. Nah. Ya. Kata Abu Dzar, wa huwa min khiyaril mu'minin, padahal Abu Dzar adalah ya di antara orang-orang yang terbaik dari kalangan kaum mukminin. Abu Dzar ini enggak tanggung-tanggung. Ternyata ketika dia berselisih dengan rekannya sesama sahabat yang negro, Abu Dzar mencela sahabat tersebut karena ibunya yang negro. Ya. Abu Dzar mengatakan, ya benar sauda, wahai anak perempuan negro. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada Abu Dzar, innaka mar'un fika jahiliyatun. Kamu ini orang yang masih punya sifat jahiliyah. Ya. Maka kemudian Abu Dzar menyatakan radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, a'ala kibari sinni? Qala na'am. Kata Abu Dzar, wahai Rasulullah, apakah dalam usia lanjutku seperti ini masih punya sifat jahiliyah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Masih punya. Ya, ini jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal Abu Dzar adalah minas sabiqin al-awwalin. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kamu ini orang yang masih punya sifat jahiliyah. Itu satu-satu sifat khoslah min khisalil jahiliyah. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin terkadang dia memiliki sifat jahiliyah. Nah, barakallahu fikum. Ya, kemudian ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa tsabata fi sahih, dan telah valid dalam hadis dalam kitab as-sahih Sahih Bukhari, annahu qala, ya, sahih bukan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahwa beliau bersabda, arbaun min ummati min amril jahiliyah, al-fakhru fil ahsab, wat-ta'am fil ansab, wan-niyahah 'alal mayyit, wal istisqa 'ala bin nujum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada empat hal, ya, yang ada dari umatku yang itu merupakan berasal dari kebiasaan atau perkara jahiliyah, itu al-fakhr bil ahsab. Fakhr bil ahsab itu maksudnya apa? Hah? Maksudnya adalah at-tarafu' 'ala al-qabail al-ukhra, berbangga-bangga di hadapan kabilah yang lainnya. Ya. Nah, itu maksudnya. Wa ta'an fil ansab. Ya. Kemudian mencela nasab. Ya, nasab dia cela. Ya. Tanpa dalil. Kemudian wa niyaha 'alal mayyit, meratap orang yang telah mati, wal istisqa bin nujum, dan minta didatangkannya hujan dengan perantara bintang-bintang. Ya, dengan bintang-bintang. Baik, ini perkara jahiliyah yang terus ada pada umat. Ya. Berarti jahiliyah yang runtuh itu apanya? Ya, yang runtuh itu jahiliyah amah. Kalau beberapa perkara jahiliyah itu masih ada di umat sampai Nabi SAW menetapkan itu ada pada sebagian sahabat. Ya, barakallahu fikum. Dari sahihain dari Nabi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, ayatul munafik salas. Ini yang tadi ya, tanda munafik itu ada tiga, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Apabila dia berbicara di dusta, apabila ya, dia berjanji dia ingkar, dan apabila dia diberi kepercayaan dia khianat. Baik, cukup sampai sini. Subhanallahi walhamdulillah, syukran lillah, astaghfirullah wa atubu ilaihi.